barang siapa yang memudahkan orang lain, tidak meribetkan urusan orang lain, Allah memudahkan urusan. Jadi orang mau prinsipnya dibalik, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Boleh tidak? Yang perizinan-perizinan kan ke kantor-kantor dipersulit. Nah, kemarin di Kuningan nanti di kantor perizinan 79 perizinan diterbitkan. Ji, kita diterbitkan izin poli kami. Dan memang perlu izin. Berat mentah minta izin yang minta maaf. Ya, itu sebentar lagi minta maaf. Dari ini bertanggung jawab. Jadi saya sampaikan, tolong urusan-urusan kemasyarakatan yang menyangkut undang-undang untuk sarana dan prasarana, syarat dan prasyarat di lokasi, tolong dimudahkan di dengi sampai yang biasa 5 bulan bisa minggu ke yang biasa 1 bulan di tiga bulan ke. Dan siapa yang mempermudah urusan orang lain, Allah permudahkan. Kurang yang mudah apapun hajat kita terijabat, tercapai, tergapai. Pertanyaannya sederhana, sudah mempermudah urusan orang lain? Kurang hari berjalan-jalan, insya Allah diri berjalan balik ke akhirat kamu. Atau kalau yang belum rahasia lagi, ya, cinta mudah akhir di alam kubur. Kering kan? Jadi-jadi lebih gak mau. Karena ribet, tegali-gali kan. Boleh jumpa-jumpa. Boleh masuk tahu. Boleh friend gitu. Jadi semua itu prinsipnya. Dikari aku atau tinggalkan sederhana. Dari karena lima yang nanti wangi. Cuma yang memang canggir. Kalau karena gak jalan, jadi akan aja. Tadi yang tadi topi kukuk ya. Tentang video saja nih. Tuh, jadi dalam jurul luhur, jadi yang ada bukawah ini balik ke kantor itu gak bisa manusia berharap. Jadi mau ribetnya dan aturannya kurang. Kurang, kenapa jadi ribet? Karena tidak mau di A. Coba ikuti aturan, tokong saya. Contoh lain, ketika ada operasi gabungan kerap. Jadi ribet mau kerenek, aing banget. Lawan siapa? Yang siapa? Jam berapa Vespa ya? Kenapa pak motornya pak? Pak Damai, pak ngomong Damai. Ribet kan? Karena semua SN, semua SIM. Coba nggak berarti mau itu deh. SIM nanya kene. Operasi gabungan pawan untuk nyanyi ya Pak. Ini tolong Bu aku bukti lah Bu Bu nyawa lah terbaik di komentar ya. Jadi terlibatnya sudah kan saya tahu. Selamat jalan, semoga semangat sampai tidur. Tapi benar mau ke merdeka polisi apa itu orang tua saya enggak itu kan nyalan kompet. Beda, SNK mawar, SIM mawar, motor, aksesoris tunggal, pakai engine gun, dan lain sebagainya. Kalau nanti pas saya lompok, yang ini ngebonceng duluan. Yeah. Mana kemarinnya nih? Dua kali pak. Tidak, Salah ikuti cuma jangan mengikuti mentaati keduanya. Kalau mereka walaupun awal wasabi cuma tidurnya banyak aluf, tapi lama kira-kira menghambat pernikahan, lalu anaknya jadi berzina dengan mamanya mahar itu, ini persoalan baru. Mak, tapi gadungnya tadi 2 miliar. Mas kembali di bangun mas dulu. Jadi kerma 1 miliar, rubin monopoli. Nah, ini ada yang berjalan di dulu. Ini kemana baru ada gerak, kawinnya kayak mana ngomong ke kolotnya. Ini dalam ada solusi dan mencari sensasi. Ini itu bagaimana melunakan hati orang tua kan? Saya nunggu dulunya, mau menang keuangan, kudu kahyang. Kayaknya tadi ini istilahnya. Kan budaya di orang mah menghak adina di belakang nancik nah, naruha kudu merah ninja 2,5 adina kawinkan kan sarah kan ini apa namanya kesaran ya kita kan itu kerjaan belum nangkan sama guru gue kalian mah menayang mau dibawa kuning anak bawa ke kau terus kawin mendam aslinya mau jadi batasi obat bisa kawin dulu tinggal mangan Mama, nah, semua orang sudah ikut itu orang ini.